Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Baik, kita melanjutkan membaca ta'liq dari Al-Imam Sa'di rahimahullah pada hadis Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai pada ucapan beliau, wa min syartiha, yakni syarti salatil jum'ah, al-waqt. Beliau mengatakan selanjutnya, fa'idha fata waqtuha lam tuqda ala sifatiha. Jadi termasuk di antara syarat dari salat Jum'at adalah al-waqt, yakni pada waktunya, jadi pada waktu pelaksanaan salat ini. Sehingga kata beliau, jika terluput dari waktunya, maka tidaklah diqadha sebagaimana sifatnya. Ya, yang sifat salat Jumat, yakni jumlah rakaatnya adalah 2. Kemudian ya, dibaca oleh imam secara jahr. Lakin yaqdunaha zuhran. Tetapi mereka yang terluput dari salat ini, salat Jumat ini, mengqadanya dengan salat zuhur. Ya, mengqadanya dengan salat zuhur. Kemudian wala tudraku illa bi idraki raq'atin kamilatin. Dan tidaklah didapatkan salat Jumat ini kecuali dengan didapatkannya ya, satu rakaat kamilah. Satu rakaat yang kamilah, yang sempurna. Kata beliau, faman adraka ma'al imami aqalla min raka'atin. Barang siapa yang mendapati bersama imam, ini dari sholat Jumat ini, kurang dari satu rakaat, qadaha zuhran, maka dia mengqadha salat Jumat ini dengan salat zuhur. Kata beliau, fadhuhru badalun anha idza fatat. Sehingga dengan demikian, salat zuhur ini menjadi pengganti dari salat Jumat jika terluput. Kemudian terkait dengan rakaatun kamilah, ini satu rakaat yang sempurna yang didapatkan. Sebelumnya, dalil yang menunjukkan bahwa siapa yang mendapatkan satu rakaat, maka dia mendapatkan salat tersebut. Ini hadis yang diriwayatkan An-Nasa'i, Al-Imam An-Nasa'i dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadisnya disahihkan Al-Imam Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil nomor 622. Nabi SAW bersabda, man adraka rak'atan minal jum'ah au ghairiha fal yudif ilaiha ukhra faqad tammat salatuhu. Kata Nabi, man adraka rak'atan minal jum'ah au ghairiha. Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat Jumat atau selainnya, ini selain salat Jumat ya secara umum, fal yudif ilaiha ukhra, hendaklah dia mengikutkan kepada rakaat yang dia dapatkan tersebut rakaat-rakaat yang lainnya. Faqad tammat salatuhu, dan dengan itu sempurnalah salatnya. Sehingga kalau Dalam salat Jumat ini dia mendapatkan satu rakaat, tinggal menambahkan kekurangannya satu rakaat. Kemudian dengan apa seseorang didapatkan atau mendapatkan rakaat? Jawabannya telah datang ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud, juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Irwaul Ghalil pada nomor hadis 496. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka ar-ruku'a faqad adraka ar-raq'ah." Siapa yang mendapatkan ruku', maka dia telah mendapatkan rakaat. Mendapatkan rakaat tersebut. Maksud di sini yakni ruku', mendapatkan ruku' bersama imam. Baik. Hadisnya diriwayatkan Imam Abu Dawud, sahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Juga ada beberapa atsar dari sahabat yang menguatkan dari kandungan hadis ini, yang juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani pada kitab tersebut. Di antaranya dari Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau menyatakan, "Man lam yudrik al-imama raqian lam yudrik tilka raq'ah." Siapa yang tidak mendapatkan, man lam yudrik al-imama, siapa yang tidak mendapatkan imam raqian dalam keadaan imam tersebut masih ruku', lam yudrik tilka raq'ah, maka dia tidak mendapatkan rakaat tersebut. Catatannya di sini, dia mendapatkan ruku' bersama imam. Atsar yang kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, sebelumnya sanadnya sahih, kata Imam Al-Albani. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Idza ji'ta wal imamu raqi'un." Jika engkau datang dan imam dalam keadaan sedang ruku', "fawadda'ta yadayka ala rukbatayka," kemudian engkau letakkan kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu, "qabla an yarfa'," sebelum imam tersebut bangkit dari ruku', "faqad adrakta," maka engkau mendapatkan ya rakaat tersebut. Beliau menyatakan isnaduhu sahih, juga sanadnya sahih. Tapi atsar yang ketiga dari sahabat Zaid ibn Thabit radhiyallahu an. Beliau menyatakan, "Man adraka ar-raq'ah," siapa yang mendapatkan yakni satu rakaat, "qabla an yarfa'al imamu ra'sahu," sebelum imam mengangkat kepalanya ini dari ruku, "faqad adraka ar-raq'ah," maka sungguh dia mendapatkan rakaat tersebut. Al-Imam Al-Albani menyatakan isnaduhu jayyid, jadi sanadnya bagus. Tapi ini hadis dan beberapa atsar dari sahabat yang menunjukkan bahwa jika seorang makmum mendapatkan ruku' bersama imam, ya, jadi imam belum bangkit dari ruku'nya, dia mendapatkan rakaat tersebut. Kemudian Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, yang beliau ditanya tentang ini, ya, ini tentang masalah mendapatkan ruku', mendapatkan rakaat. Ya. makna jawaban beliau bahwa jika seorang masuk ke dalam sholat, dia sudah takbiratul ihram, ya, kemudian merunduk untuk ruku, tapi imam sudah bangkit, maka dia tidak mendapatkan rakaat tersebut. Namun jika dia bisa ruku, ya, jika dia bisa ruku dan imam belum bangkit meskipun belum membaca tasbih, kata beliau dia bisa membaca tasbih setelahnya, tapi bisa ruku bersama dengan imam. Kemudian faidah dari Al-Imam Ibnu Baz juga pada syarah hadis ini, ini terkait dengan jika pelaksanaan sholat Jumat ini sebelum zawal. Kita sudah mengetahui tentang hukum bolehnya, ya, pelaksanaan sebelum zawal. Bagaimana dengan seorang yang terlambat? Ya, terlambat sholat Jumat. Maka dalam hal ini, jika dia terluput dari mendapatkan satu rakaat, terluput dari mendapatkan satu rakaat bersama imam, dikarenakan itu belum masuk waktu zuhur. Kita tahu waktu zuhur diawali dari zawal, tergelincirnya matahari. Bagaimana ini? Apakah dia menyempurnakan zuhur? Jawabannya tidak, karena belum masuk waktu. Ya, sehingga tidak sah kalau dia melaksanakan salat zuhur. Ya, maka dia melanjutkan dua rakaat, tetapi itu sebagai sunnah. Sebagai salat sunnah. Kemudian setelah tergelincir matahari, baru dia mengqadha, ya, salat Jumat yang terlubut tadi dengan salat zuhur. Ini jika pelaksanaan salat Jumatnya, ya, sebelum tergelincir matahari. Baik. Ya. Adapun jika pelaksanaannya sebagaimana keumuman kaum muslimin melaksanakan setelah tergelincir matahari, maka tidak ada isykal dalam hal ini. Dia melanjutkan jika tidak mendapatkan satu rakaat pun bersama dengan imam, maka melanjutkan dengan salat zuhur yang dari salatnya tadi. Kemudian sebagai tambahan faidah terkait dengan hadis ini, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah pada kitab beliau Tanbihul Afham, beliau menyebutkan, ya, di antara faedah hadis ini, ittiqaul insan ma yu'limuhu aw yu'dhihi min harrin aw bardin wa la yu'addu dhalika min at-tarafi al-madhmumi. Ini pada faedah yang kedua. Ya, faedah yang pertama insyaallah sudah terangkum dalam keterangan Al-Imam Sa'di, yakni mubadarah imam ilal jum'ah. Jadi, bersegeranya imam untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua yang beliau sebutkan di sini, yakni, ya, seseorang dia melindungi dirinya, ya, dari sesuatu yang menyakiti atau mengganggunya, baik panas ataupun dingin. Ya, sebagaimana pada hadis ini, para sahabat ketika pulang dari sholat Jumat, karena kondisi yang panas berusaha untuk mencari bayangan bangunan itu. Demikian juga kalau hawa dingin, misalnya seorang memakai jaket atau yang semisalnya, dalam upaya untuk menahan rasa dingin. Kata beliau, wala yu'addu dzalik min at-tarafil madhmum. Maka yang demikian itu tidak dianggap termasuk dari sikap at-taraf, yakni bermewah-mewahan yang tercela. Termasuk misalnya kalau kondisi jalan yang mungkin banyak gangguan duri atau yang semisalnya, seorang memakai alas kaki, hal yang demikian bukan termasuk dari sikap yang tercela. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya bacakan pada kesempatan ini. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.